والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فاتنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Maka cukuplah enam sifat. Ha, bismillah ada bahan dah. Bukan salah satu tu hak gitu. Maka cukuplah enam sifat dia kata. Enam sifat tu yang mula-mula itu jadi sifat yang pertama itu dinamakan ulama Usuluddin panggil sifat nafsiyah, dinamakan sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Iaitu sifat nafsiyah tu ni dia ayat je yang mula, iaitu yang mula-mula tu. Bukan kata maksud, bukan nak ceritakan makna isi sifat nafsiyah dak ni. Iaitu yang mula-mula tu, sifat yang mula-mula tu ialah wujud. Namanya wujud. Wujud macam ni, wujud zat lah. Wujud zat, bukan nak wujud sifat. Di sini maksud wujud ni wujud zat. Ada zat Allah Ta'ala. Kerana ada ni sifat pun ada. Kudarat pun bersifat dengan wujud juga. Sebab kudarat, iradah, ilmu, hayat, sifat akhir tu dinamakan sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani hakikatnya benda ada juga. Maka tiap-tiap benda yang bersifat dengan ada, benda yang wujudi, ada wujud situ. Tiap-tiap sifat yang wujudiyah, ia ada wujud situ. Kudrat ada sifatun wujudiyah, ia ada sifat wujud situ. Iradat ada wujud situ. Tapi semua wujud ada kecek tu, hak tu wujud sifat. Hak nak sini wujud zat. Wujud zat. Apa tu dah? Iaitu wujud. Yang wujud zat Allah Ta'ala tu. Tu. Gana dinamakan nafsiyah. Tu. Sebab apa panggil nama nafsiyah? Asal nafsiyah ni sifat yang dibangsa kepada diri. Itu nafsiyah. Sifat yang dibangsa kepada diri. Sifat yang bangsa diri. Tu. Sebab apa boleh nama nafsiyah? Kerana ianya wujud ni. Ilah pada dinamakanlah. Kerana ianya sifat wujud tu. Seakan-akan, ini bukan sakit, ini seakan-akan. Seakan-akan diri benda sendiri. Kerana ia sifat wujud tu seakan-akan diri benda sendiri. Seolah-olah, bukan kata diri benda, tapi seakan-akan. Itu dah. Bukan diri benda. Seakan-akan diri benda sendiri. Supa diri benda dah. Supa di segi mana? Pada pehok tunggu pada renti. Pada pehok tunggu pada renti. Tu. Selama benda itu tidak hilang. Seperti ada buah pedenen, maka tentu kita renti. Selama tidak hilang buah pedenen itu, adapun hijau dia itu, maka boleh hilang dulu daripadanya dan mengganti akan merah. Itu apa yang nak royak. Buah pedenen tu nampak lah dah. Buah pedenen hok yak semalam tu. Ya, nanti. Tulis dulu lah betul kata seakan-akan diri tu. Yakni. Sifat nafsiyah. Ialah. Sifat. Yang dibangsa. kepada diri, yakni kepada zat, kepada zat. Artinya sifat yang kita tidak akan paham dan renti akan zat itu, malaikat adonyo, malaikat adonyo, selama zat itu